Apa hukum foto dan video yang bernyawa? Apa hukum foto dan video yang bernyawa? Ya. Sebagian para ulama seperti Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan itu juga mengharamkan ya foto dan video karena keumuman dalil, ya, karena keumuman dalil. Wallahu a'lam.